Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, ini sebagaimana yang disebutkan dalam halaman 126 dalam buku terjemahan kita. Penulis mengatakan, "Fahadha kulluhu yadullu ala anna qira'atal Qur'anil Karim hiya afdalu minat tasbih wat tahmid wat takbir wa ghairi dhalika minal adhkar." Semua ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran yang mulia lebih utama daripada bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan zikir-zikir yang lainnya. Kemudian penulis mengatakan, "Hadza min haitsul jumlah." Ini ditinjau secara garis besarnya. "Wa illa fa innahu qad yaqtarunu bil 'amalil mafdhul ma yaj'aluhu afdhal." Sebab pada sisi lain, terkadang suatu amal yang lebih rendah keutamaannya beriringan dengan sesuatu yang menjadikannya lebih utama. Apa maksudnya? Secara umum, Al-Quran lebih utama dari mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Secara umum seperti ini, Al-Quran lebih utama daripada itu semua. Tetapi kadang-kadang, kalau dilihat dari sisi orang membaca Subhanallah atau membaca Alhamdulillah atau membaca takbir atau zikir-zikir yang lain dibarengi dengan suatu amal, maka itu membuat dia lebih utama dibandingkan membaca Al-Quran. Nah, itu yang dimaksud oleh Syekh. Jadi secara garis besar bahwa membaca Al-Quran lebih utama dibandingkan berzikir apapun. Membaca Al-Quran lebih utama dibandingkan berzikir apapun. Tetapi kadang suatu zikir lebih utama daripada Al-Quran jika dibarengi dengan amalan-amalan tertentu. Jika dibarengi dengan amalan-amalan tertentu. Coba perhatikan lagi, beliau menyebutkan, "Waqad awdaha hadza Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah وبينه بيانا وافيا في جواب له عن هذه المسألة يقول رحمه الله تعالى." Perkara ini telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Perkara ini maksudnya adalah perkara bahwa Al-Quran lebih utama dibandingkan semua zikir secara garis besar. Tapi pada satu sisi, kadang-kadang zikir lebih utama dibandingkan membaca Al-Quran jika dibarengi dengan amal. Maka perkara ini telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menerangkannya secara detail dalam jawaban beliau atas masalah ini. Beliau berkata, "Kesimpulan dari hal itu sesungguhnya amalan-amalan yang lebih rendah keutamaannya terkadang berbarengan, beriringan dengan sesuatu yang menjadikannya lebih utama. Dan ini ada dua jenis. Seperti yang saya sebutkan, Bapak Ibu, di sini ada Al-Quran, bacaan Al-Quran lebih tinggi dibandingkan membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Lebih tinggi, Al-Quran ini lebih tinggi daripada ini. Tapi kadang-kadang membaca Subhanallah, Alhamdulillah, kalau dibarengi dengan amal, dia mengalahkan Al-Quran. Ya, intinya bab ini menceritakan tentang keutamaan. Utama mana baca ini dibandingkan baca ini. Itu yang Bapak dan Ibu harus pegang bab ini. Maka di sini lihat, Syekhul Islam mengatakan, "Kesimpulan dari hal itu, sesungguhnya amal-amal yang lebih rendah keutamaannya, bertasbih, bertahmid, bertakbir lebih rendah dari baca Al-Quran. Lebih rendah dari baca Al-Quran. Terkadang beriringan dengan sesuatu yang menjadikannya lebih utama. Tapi kalau seandainya tasbih, tahmid, takbir ini dibarengi dengan sebuah amal, dia lebih utama dibandingkan apa? Baca Al-Quran. Dan ini ada dua jenis. Ahaduhuma ma huwa masyurun li jami'in nas. Jenis pertama, sesuatu yang disyariatkan bagi seluruh manusia. Maksudnya jenis pertama dari perkara ini. Wasani ma yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalin nas. Jenis kedua, apa-apa yang mengalami perbedaan seiring perbedaan keadaan manusia. Nanti kita akan paham apa yang disebutkan oleh penulis itu dari contoh-contoh berikut. amal awal, adapun jenis pertama, famithlu an yaqtarina imma bi zamanin aw bi makanin aw amalin yakunu bihi afdal mithlu ma ba'da al fajri wal asri nahwi wa nahwihima min awqatin nahyi 'anil shalah fa innal qira'ata wal dhikri wad du'a wal dhikra wad du'a afdalu fi hadha al zaman wa kadhalika al amkina allati nuhiya 'anil salati fiha al hammam wa dhikru wad du'a fiha afdal وكذلك الجنوب الذكر في حقه افضل فاذا كره الافضل في حال حصول مفسده كان المفضول هناك افضل بل هو المشروع. Ya, perhatikan. Adapun jenis pertama yaitu yang disyariatkan untuk seluruh manusia. Misalnya bisa saja beriringan dengan waktu atau tempat atau amal yang dengannya ia menjadi lebih utama seperti sesudah subuh dan asar atau sepertinya di antara waktu-waktu terlarang pada sholat. Sungguh zikir dan doa lebih utama pada masa itu. Lihat, sholat utama tidak? Utama. Tapi kalau dikerjakan di waktu terlarang, maka apa hukumnya? Tidak boleh, haram. Sholat setelah subuh, sholat setelah asar, sholat pas matahari tepat di atas kepala kita, haram. Maka pada waktu itu yang lebih utama untuk dikerjakan setelah sholat subuh apa? Zikir dibandingkan sholat. Padahal dari sisi keutamaannya sholat lebih utama secara garis besar dari zikir. Bisa dipahami masalah ini? Nah seperti itu. Kalau dilihat dari waktu itu, ya, kalau lihat dari waktu. Kemudian, sungguh zikir dan doa lebih utama pada masa tersebut. Yaitu ba'da asar dan ba'da subuh itu lebih utama berzikir. Lebih utama bertasbih, lebih utama membaca Al-Qur'an dibandingkan salat. Padahal salat jelas-jelas lebih utama dibandingkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Itu jelas tidak ada keraguan. Tetapi karena di berbenturan dengan waktu, maka pada saat itu berzikir dan doa lebih utama dibandingkan sholat. Demikian pula tempat-tempat yang terlarang padanya sholat, seperti tempat pemandian dan kandang unta. Ada hadis Rasulullah SAW bahwa dijadikan untukku masjid suci dan bisa untuk sholat. Illal maqbaratu wal hammam, kecuali kuburan, kecuali kamar mandi dan kuburan. Kecuali kamar mandi dan kuburan. Maka di sini sebutkan demikian pula tempat-tempat yang terlarang padanya sholat, seperti tempat pemandian dan apa? Dan kandang unta. Itu hadis diriwayatkan ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Lihat, hadisnya berbunyi, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbaratu wal-hammam. Bumi seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Maka lihat di sini, demikian pula tempat-tempat yang dilarang padanya sholat, seperti tempat pemandian al-hammam dan kandang onta. Kandang onta, Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah boleh untuk sholat di tempat kandang unta? Maka beliau menjawab, la, tidak boleh. Kalau fi marabidil ghanam, kalau seandainya di kandang kambing bagaimana? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan boleh. Ya, ini sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, Sallu fi marabidhil ghanam wa la tusalli fi ma'atinil ibil fa innaha khuliqat minasy syayatin. Salatlah kalian di kandang-kandang kambing dan janganlah kalian salat di kandang-kandang unta. Sesungguhnya unta diciptakan dari syaitan. Hadis riwayat dalam kitab Musnad Ibnu Ja'ad. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dilarang kita salat untuk di mana? Di pemandian dan kandang unta. Zikir dan doa padanya lebih utama. Apa maksudnya? Berarti berzikir dan berdoa di tempat pemandian dan di tempat kandang unta lebih utama dibandingkan sholat. Ada yang bertanya, masa berzikir dan berdoa di kamar mandi? Bukan. Hammam di sini tempat pemandian. Tempat pemandian itu kayak sungai, kayak tempat pemandian pokoknya. Ada tempat pemandian khusus, ya begitu. Itu namanya tempat pemandian. Kalau di zaman sekarang hammam. Yang jelas penulis ingin mengatakan sholat utama dibandingkan berzikir berdoa. Tapi dilihat tempatnya apa? Zikir lebih utama dibandingkan sholat karena tempatnya. Nah, ini. Kemudian penulis mengatakan. وكذلك الجنب الذكر في حقه افضل فاذا كره الافضل في حال حصول مفسده كان المفضل هناك افضل بل هو المشروع. Apabila amalan lebih utama, saya ulangi, serupa dengannya orang junub yang mana zikir baginya lebih utama. Orang junub enggak boleh baca Quran, ya, padahal tidak ada keraguan baca Quran lebih utama dibandingkan sekedar berzikir. Ini kan judul beliau, Al-Quran lebih utama dibandingkan sekedar berzikir. Tidak ada keraguan di dalam. Tetapi kalau dilihat dari orangnya, oh si fulan junub, maka lebih utama dia berzikir dibandingkan baca Quran dalam keadaan junub, ya. Makanya penulis mengatakan, apabila amalan lebih utama tidak disukai karena adanya kerusakan, amalannya utama tapi enggak bisa dikerjakan karena ada kerusakan, karena ada larangan. Sholat utama, lebih utama daripada zikir dan doa. Tapi karena tidak bisa sholat di kandang onta, di tempat pemandian, maka pada saat itu, ya, lihat, maka amalan yang lebih rendah keutamaannya di tempat itu menjadi lebih utama. Bahkan inilah yang disyariatkan. Bisa dipahami ya, Pak? Ini paham. Pembahasan agak muter-muter, tetapi itu maksudnya. Ya. Kita lanjutkan. Wa kadzalika halur ruku' was sujudi fa innahu qad sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala nuhitu an aqra'a al-qur'ana raqi'an aw sajidan amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujudu fajtadihu fi ad-du'a fa qaminun an yustajaba lakum. Begitu pula kondisi ruku' dan sujud. Sungguh telah sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan ruku dan sujud. Adapun ruku maka agungkanlah padanya Rabb, sedangkan sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa karena sangat patut untuk dikabulkan bagi kalian. Bapak Ibu, saudara-saudari, ini hadis memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita ketika salat tidak boleh ruku, tidak boleh baca Quran tatkala ruku dan sujud. Ya, larangan untuk membaca Al-Qur'an tatkala ruku dan sujud. Misalkan ada orang pas lagi ruku baca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, itu enggak boleh. Pas lagi sujud baca ayat kursi, itu enggak boleh karena dilarang berdasarkan hadis ini. Salah satu hikmahnya pelarangan ruku membaca Al-Quran tatkala rukuk dan sujud adalah karena Al-Quran kalamullah yang mulia, sedangkan sujud dalam keadaan rendah, rukuk dalam keadaan hina. Maka dilarang kita untuk menghinakan firman Allah. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka di sini perhatikan, rukuk yang paling utama adalah mengagungkan Allah, mengagungkan Allah. Dan sujud yang paling utama adalah berdoa. Padahal membaca Al-Quran lebih utama dibandingkan mengagungkan Allah, artinya mengucapkan Subhanallahil Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Dan baca Al-Quran lebih utama dibandingkan doa. Tetapi untuk keadaan rukuk dan sujud, maka Al-Quran keutamaannya kalah dari zikir dan doa dalam keadaan rukuk dan sujud. Karena ada larangan untuk membaca Al-Quran tatkala rukuk dan sujud. Baik, perhatikan lagi penulis mengatakan, wa qad ittafaqa al-ulama ala karahati al-Quran fil ala karahati al-qira'ah fi ar-ruku'i was-sujud wa tanaza'u fi butlani as-salati bidzalik ala qawlain huma wajhani fi madhhab al-imam Ahmad wa dhalika tashrifan lil-Quran wa ta'dhiman lahu alla yuqra'a fi hal al-khudu'i wadh-dhul wa ma ba'da at-tashahhud huwa hal ad-du'a al-mashru' bi fi'l an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa amrihi wad-du'a fihi huwa al-afdal بل هو المشروع دون القراءة والذكر وكذلك حال الطواف بعرفة وبمزدلفة وعند رمي الجمال المشروع هو هناك هو الذكر والدعاء. Lihat, para ulama telah sepakat tentang tidak disukainya membaca Al-Quran saat rukuk dan sujud. Makruh hukumnya. Mereka sepakat ini. Cuma mereka berbeda pendapat. Kalau orang baca juga pas rukuk pas sujud, apa hukumnya sholatnya? Nah, ini mereka berbeda pendapat. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang batalnya sholat dengan sebab itu. Artinya kalau orang tatkala ruku, tatkala sujud, baca Quran, batal enggak sholatnya? Nah, mereka berbeda pendapat dalam hal ini. Taib. Dan melahirkan dua pendapat, yang keduanya merupakan pandangan dalam mazhab Imam Ahmad. Melahirkan pendapat maksudnya, ada yang mengatakan apa? Batal. Ada yang mengatakan tidak batal. Kalau baca Al-Quran tatkala ruku dan tatkala sujud, ini dua-duanya pendapat Imam Ahmad dan ini juga pendapat ulama-ulama lain. Hal itu sebagai pemuliaan bagi Al-Quran dan pengagungan baginya, agar tidak dibaca pada kondisi tunduk dan rendah. Nah, ini dia, ini yang saya sebutkan tadi. Kenapa tidak boleh baca Quran tatkala ruku tatkala sujud? Karena sebagai pemuliaan untuk Al-Quran, ya, sebagai pengagungan untuk Al-Quran. Tidak dibaca tatkala dalam kondisi ruku atau sujud yang rendah, ya. Orang kalau ruku dan sujud itu kan merendahkan diri, ya, ruku kemudian sujud meletakkan dahi anggota tubuh kita yang paling tinggi di atas tanah, lebih rendah dibandingkan mohon maaf pantat. Maka ini termasuk daripada hal yang dilarang. Dan hikmah kenapa dilarang membaca Al-Quran tatkala rukuk dan sujud sebagai pemuliaan. Oleh karenanya saya berpesan kepada para ikhwah untuk Al-Quran dimuliakan. Alhamdulillah kalau di Indonesia itu Al-Quran sangat dimuliakan. Ada sebagian kadang-kadang kalau seandainya di tengah-tengah penuntut ilmu di beberapa negara, mereka menghinakan Al-Quran. Al-Quran kadang-kadang diletakkan di bawah lantai. Al-Quran kadang-kadang diletakkan di sama dengan buku-buku lain ataupun rendah. Maka ini tidak semestinya seperti itu. Harus dimuliakan Al-Quran karena di dalamnya firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berarti Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, berzikir dan membaca doa tatkala ruku dan sujud lebih apa? Lebih utama dari membaca Al-Qur'an. Baik. Adapun sesudah tasyahud pada waktu salat, ya, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah itu namanya tasyahud. At-tahiyatu shalawatut thayyibatul mubarakatul lillah. Kemudian baru bersyahadat, itu namanya tasyahud. Baru setelah itu berselawat, ya. Nah, berselawat Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, setelah selawat di sini sebutkan, adapun sesudah tasyahud maka ia adalah kondisi doa yang disyariatkan berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad SAW serta perintahnya. Maka setelah tasyahud, bersolawat, membaca doa lebih utama dibandingkan baca Al-Quran. Ya, baca doa lebih utama dibandingkan baca Al-Quran. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tsumma liyakhtar minad du'a ma syaa fahariyun an yustajab lahu." Kemudian hendaklah dia memilih doa sekehendaknya setelah tasyahud, sebelum salam. Maka semoga sangat diharapkan ke pengabulan doanya di waktu itu. Maka di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, membaca doa sebelum salam dalam sholat itu lebih utama dibandingkan baca Quran. Itu dia. Doa padanya adalah lebih utama. Bahkan inilah yang disyariatkan. Bukan hanya sekedar utama, inilah yang disyariatkan. Kemudian bukan membaca Al-Quran atau zikir. Nah, lihat ya. Ya. Jadi kalau ada orang pas lagi tasyahud, dia ingin berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Iya bagus itu, enggak ada larangan. Tetapi lebih utamanya apa? Berdoa. Sama seperti kondisi tawaf. Ya. Sama seperti kondisi tawaf. Ketika di Arafah, saat di Muzdalifah, dan waktu melontar jumrah, maka yang disyariatkan di tempat-tempat itu adalah zikir dan doa. Baca Al-Quran boleh? Boleh. Tetapi lebih utama apa? Zikir doa, tawaf, ketika di Arafah. Di Arafah apalagi Pak? Di zaman sekarang Arafah mudah orang sampai ke sana. Ya, kecuali yang jalan kaki mungkin sampai ke sana baru jam 10, jam 11 siang. Kalau orang-orang yang pakai bus, pakai kereta, di Arafah, sampai di Arafah itu subuh. Bahkan sholat subuh di Arafah. Atau setelah sholat subuh. Artinya sholat subuhnya di Mina. Kemudian setelah sholat subuh, jam 6, jam 7 sudah sampai Arafah. Itu pakai kereta itu 15 menit dari Mina ke Arafah. 15 menit. Jadi habis subuh, habis mau terbit matahari langsung berangkat. Jam 6 sudah sampai. Nah, selama di Arafah sampai terbenam matahari pada hari itu, yang paling utama adalah berzikir. Kadang Pak, bosan. Astagfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Berdoa ya, bosan kadang-kadang. Lalu yang tidak membosankan baca Quran, padahal pada saat itu apa? Berdoa dan berzikir lebih utama sebagaimana dikerjakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudari, "Tsumma dzakara rahimahullahu an-naw' ats-tsani, wa huwa an yakuna al-'abdu 'ajizan 'anil 'amalil afdal, imma 'ajizan 'an asli kamad la yahfazul Qur'an wa la yastati hifzahu kal a'rabi alladhi sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aw 'ajizan 'an fi'lihi 'ala wajhil kamal ma'a qudratihi 'ala fi'lil mafdhul 'ala wajhil kamal." Subhanallah. Ini penjelasan detil. Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jenis kedua. Beliau rahimahullah maksud saya. Beliau rahimahullah. Beliau di sini siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Selanjutnya beliau rahimahullah menjelaskan jenis kedua. Kalau tadi kan jenis pertama bisa digunakan oleh seluruh makhluk. Nah, jenis kedua yaitu di mana seorang hamba tidak mampu mengerjakan amalan yang lebih utama. Dia enggak mampu mengerjakan amalan karena mungkin lemah, sakit. Baik tidak mampu secara asalnya, misalkan secara asal dia enggak mampu, apa maksudnya secara asal? Misalnya orang tidak hafal ayat Al-Qur'an dan tidak bisa menghafalnya. Seperti orang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau tidak mampu mengerjakannya secara sempurna. Namun dia mampu mengerjakannya yang lebih rendah, yang lebih rendah keutamaannya dalam bentuk yang sempurna. Nah, ini contoh orang yang khusus, karena kan penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya ada ini sesuatu yang disyariatkan bagi seluruh manusia dan ada sesuatu yang terjadi perbedaan karena perbedaan pada manusianya. Ada orang belum hafal sama masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Jam 10 pagi masuk Islam. Ingin sholat zuhur. Maka bagaimana yang paling utama bagi dia tatkala sholat zuhur? Dia belum hafal Al-Fatihah. maka boleh dia, dan lebih utama bagi dia pada saat itu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh, tidak mengapa. Cuma itu saja, atau Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Karena ketidaksanggupan dia untuk melakukan sebagaimana semestinya. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sampai beliau berkata, "Walaisa kullu ma kana afdalu yushra'u li kulli ahad, bal kullu wahidin yushra'u lahu an yaf'ala ma huwa afdal lahu." Artinya, selanjutnya beliau menjelaskan jenis kedua, yaitu tidaklah semua amalan yang utama disyariatkan bagi setiap orang. Bahkan masing-masing orang disyariatkan untuknya mengerjakan apa yang utama baginya. Mungkin amalan itu secara garis besar utama, tapi untuk orang ini gak cocok. Paham maksud saya? Ya, itu maksudnya. Kadang orang ini untuk mengerjakan ini tidak utama, tetapi hendaklah orang ini mengerjakan yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu yang dimaksud oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Faminan nas man takunu shadaqatu afdalu lahu minas shiyam wal 'aks." Lihat. Sebagian manusia ada yang sedekah lebih utama baginya daripada puasa dan sebaliknya. Ini di bulan Muharram nih. Ya. Utamanya di bulan Muharram apa? Puasa. Tapi kalau seandainya ada orang sakit mah, atau kalau seandainya ada orang sakit ya tidak bisa berpuasa, maka lebih utama bagi dia apa? Maka bersedekah atau beramal yang lain sesuai dengan keadaan masing-masing. Itu yang diinginkan oleh penulis. Wa in kana jinsus sadaqati afdal wa minan nas man yakunu al-hajju afdalu minal jihad kan nisa wa kaman ya'jizu an al-jihad wa in kana jinsul jihadi afdal. Perhatikan. Sebagian manusia ada yang sedekah lebih utama baginya daripada puasa dan sebaliknya. Meskipun ditinjau dari jenis amal, sedekah adalah lebih utama. Ya. Di antara manusia ada yang haji lebih utama baginya dibandingkan jihad. Haji lebih utama dibandingkan jihad. Kenapa? Seperti kaum wanita dalam hadis Rasul. Ya. Afdalul jihad al-hajjul mabrur, kata Rasul. Seutama-utama jihad bagi para perempuan adalah haji yang mabrur. Nah, di sini berarti bagi wanita berhaji lebih utama dibandingkan berjihad. Atau orang-orang yang tidak lagi mampu berjihad, maka ditinjau dari jenis amalan, jihad adalah lebih utama. Meski ditinjau dari jenis amalan, jihad lebih utama. Zirwat sanamil Islam. Puncak pokok ajaran Islam itu jihad. Amalan paling tertinggi itu jihad. Ya. Terutama di hari-hari ini, jangan lupa berdoa banyak-banyak untuk kaum muslim di Palestina, di Suria, di Yaman, yang ditindas oleh orang-orang Rafidhah, yang diperangi oleh orang-orang musyrik dan kafir. Maka banyak-banyak berdoa. Wallahi ketika melihat video-video mereka, seakan-akan ingin pergi ke sana. Akan tetapi keinginan tersebut kadang-kadang mengingat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa jangan sekali-kali engkau bercita-cita untuk berjihad, tetapi jika diminta olehmu oleh pemerintah yang sah untuk berjihad, maka pergilah. Tapi untuk kita yang dalam keadaan aman, alhamdulillah tenteram, maka kadang-kadang bercita-cita itu kita lihat dari jauh, wah asik. Ya, pakai tank, ngebom, masya Allah, mati di jalan Allah. Tapi ternyata ketika sampai di sana nggak kuat, malah mengeluh, mungkin na'udzubillah patah kaki ataupun kakinya kena bom dan semisalnya, akhirnya malah tidak kuat. Nah, itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Jangan sekali-kali kalian berangan-angan untuk menghadapi musuh. Tapi kalau diminta menghadapi musuh, maka jalanlah. Karena kadang-kadang tatkala menghadapi musuh tidak kuat. Nah, ini Bapak Ibu, maka sebagai seorang muslim kita merasakan bagaimana beratnya berjuang, memperjuangkan agama Allah. Dan memang kalau dilihat dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanah Syam itu nantinya akan ada pasukan di sana. Tetapi tidak boleh kita turunkan pasukan-pasukan itu pada keadaan sekarang, sebelum terlihat benar-benar terjadi. Ada pasukan di Syam, ada pasukan di Irak, ada pasukan di Yaman. Para Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, dengan siapa kita ikut pada pasukan-pasukan tersebut? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berkumpullah dengan pasukan di Syam. Tetapi kita sekali lagi tidak bisa menentukan sebelum terjadinya benar-benar sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak ada keraguan itu bahwasanya nanti akan keluar Imam Mahdi yang memerangi kaum Yahudi Nasrani dan membuat keadilan bagi manusia setelah sebelumnya diisi dengan kezaliman dan keburukan. Maka sebenarnya hari-hari ini yang paling bagus kita kerjakan adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayhi. Beribadah tatkala genting, banyak pembunuhan, ini pahalanya seperti berhijrah kepada-Ku. Yang berhijrah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mohon, mengetahui berita boleh, tidak terlarang. Bahkan itu untuk menunjukkan kita empati kepada kaum muslim. Bahkan kalau tidak tahu berita sama sekali, maka ini aneh. Akan tetapi disibukkan dengan berita, maka ini jangan. Karena salah satu tugas kita adalah menuntut ilmu, mengamalkan, berdakwah, dan sabar di dalam dakwah tersebut. Bahkan kami para ustadz membicarakan tentang apa hukumnya berkunut nazilah untuk mereka-mereka yang ada di sana. Maka beberapa fatwa kita dapatkan dan terjadi perbedaan pendapat yang terlalu. Ulama-ulama besar seperti Muhammad Ibn Salih Al-Taymiyyah, kemudian ulama-ulama mazhab lainnya, mereka mengatakan bahwasanya harus dengan izin wali amr, harus dengan izin pemerintah. Tetapi bagi ulama-ulama yang mengetahui keadaan negara kita di Indonesia, kalau seandainya di Indonesia kita seseorang mengerjakan kunut nazilah itu tidak terlarang, maka sebagian ulama mengatakan diperbolehkan. Seperti Syekh Ali Hasan diperbolehkan. Kemudian juga seperti Syekh Akram Muhammad Ziyadah, ulama-ulama Yordania diperbolehkan, asal tidak menimbulkan fitnah. Karena memang asal hukumnya kunut nazilah itu harus dengan izin pemerintah, ya, dengan izin pemerintah. Makanya Bapak Ibu di beberapa tempat di kota Jawa sudah melakukan kunut nazilah, seperti di Pondok Al-Furqan, Gresik. Mereka melakukan kunut nazilah untuk sekedar berdoa untuk saudara-saudara kita kaum muslim yang sedang berperang melawan koalisi orang kafir, musyrik, munafik, ya, Syiah dan komunis. Maka ini persis seperti peperangan Ahzab, peperangan yang mana seluruh orang kafir, orang musyrik berkumpul ingin menggempur kota Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Qur'an, fazadahum imanan qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bertambah keimanan mereka dan mereka mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Adapun yang terbunuh dari kaum muslim, dari para orang-orang yang berjihad, mujahid di jalan Allah, yang muwahhid, maka kita Bapak Ibu saudara-saudari tidak terlalu sedih akan hal itu. Karena qatlana fil jannah wa qatlahum fil nar. Yang meninggal dari kaum muslim yang berjihad benar-benar jalan Allah dijamin surga. Sedangkan yang yang tidak berjihad, yang meninggal dari kaum kafir, musyrik atau munafik, di dalam neraka. Itu tidak ada keraguan di dalam. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita berbicara tentang jihad tadi? Karena bagi wanita jihad yang paling utama adalah apa? Berhaji. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau orang-orang yang tidak mampu lagi berjihad, maka ditinjau dari jenis amalnya, jihad adalah lebih utama. Meski ditinjau dari jenis amalnya, jihad lebih utama. Iya, jihad lebih utama dibandingkan seluruh amal. Tetapi untuk perempuan, haji lebih utama dibandingkan jihad. Bahkan kadang-kadang ada untuk anak yang ingin bakti orang tuanya lebih utama dibandingkan jihad. Sebagaimana seorang pemuda yang ingin berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fafihi ma fajahid." Berjihadlah mengurus kedua orang tuamu. Mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu karena si orang tua tidak ada yang mengurus kecuali si pemuda itu. Maka padahal dia pemuda, mampu dan sangat mampu untuk berjihad. Tetapi dalam keadaan seperti ini lebih utama dia berjihad mengurus orang tuanya dibandingkan berjihad membawa senjata. Ini bapak ibu saudara-saudari. Kita lanjutkan. Idza urifa hadza fa yuqalu al-adhkar al-mashru'a fi awqatin muta'ayyinah mithlu ma yuqalu 'inda jawabil mu'adhdhin huwa afdal min al-qira'ati fi tilka al-hal. وكذلك ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال عند الصباح والمساء وإتيان المضطجع هو مقدم على غيره وأما إذا قام من الليل فالقراءة له أفضل إذا أطاقها وإلا فليعمل ما يطيق والصلاة أفضل منهما ولهذا نقلهم عند نسخ وجوب قيام الليل إلى القراءة فقال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. Lihat penjelasan indah. Kemudian beliau rahimahullah berkata, apabila hal ini telah diketahui, maka dikatakan zikir-zikir yang disyariatkan pada waktu-waktu tertentu seperti yang diucapkan ketika menjawab muazzin, maka lebih utama dibandingkan baca Quran saat azan dikumandangkan. Lebih utama mana, baca Quran atau jawab azan? Dan pada waktu tersebut demikian pula yang disunahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diucapkan ketika pagi dan petang. Ini habis subuh. Ya, lebih utama berzikir dibandingkan baca Quran. Habis asar, lebih utama berzikir sore dibandingkan baca Quran. Meskipun secara jenisnya baca Quran lebih utama dibandingkan berzikir pagi dan sore, tetapi untuk waktunya dia lebih utama dibandingkan baca Al-Qur'an. Ia lebih didahulukan daripada selainnya. Adapun jika seseorang bangun di waktu malam, maka membaca Al-Qur'an lebih utama baginya jika dia mampu. Bangun di waktu malam, karena waktu baca Al-Qur'an memang di malam hari. Nah, ini lebih utama dibandingkan berzikir dia di malam hari. Nah, itu dia. Namun bila tidak, maka hendaklah dia mengamalkan apa yang dia mampu. Namun salat lebih utama daripada keduanya. Ya. Oleh karena itu, ketika kewajiban salat malam dihapus, Allah Subhanahu wa taala mengalihkan mereka untuk membaca Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya, sungguh Rabbmu mengetahui bahwa engkau berdiri kurang dari 2/3 malam atau setengahnya atau sepertiganya, dan demikian pula sekelompok orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Dia mengetahui bahwa kamu tidak mampu menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka dia menerima taubat kamu, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Artinya di malam hari, bacalah yang mudah daripada Al-Quran. Ya. Daripada sholat, maka baca Al-Quran lebih utama. Ini bapak ibu saudara-saudari. Dan kalau dikumpulkan lebih utama lagi, sholatnya panjang karena membaca Al-Quran di dalamnya. Ini lebih utama lagi. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa bihadza tahqiqi alladhi dzakarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yatabayyanul qawl al-faslu fi hadhihi al-mas'alati al-'azimah. Fatilawatul Quran hiya afdalul adhkar wa muqaddamatun 'ala at-tasbih wa at-tahmid wa at-takbir wa at-tahlil wa ad-du'a wa al-istighfar wa ghairi dhalika min al-ayati wal adhkar illa anna hunaka halatun muayyanatun taqtarinu bil 'amalil fadhil yakunu biha afdalu min ghairihi wa qad ashara syaikhul islam fi tahqiqihi al-mutaqaddim ila amsalati 'adidah dhalik. Artinya, berdasarkan perincian yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah di atas, maka menjadi jelaslah perkataan pemutus dalam masalah yang agung ini. Maksudnya, perkataan pemutus ini maksudnya adalah perkataan yang paling utama atau pendapat yang paling utama ini. Sehingga membaca Al-Quran yang mulia adalah zikir yang paling utama. Ia lebih didahulukan daripada bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, berdoa, beristighfar. Dan selain itu di antara zikir-zikir dan doa, hanya saja di sana terdapat keadaan-keadaan tertentu yang mengiringi amal utama sehingga menjadikannya lebih utama dibandingkan amal lain. Seperti yang sudah kita jelaskan, Al-Quran paling utama dibandingkan tasbih, tahmid, takbir. Tapi kadang-kadang tasbih, tahmid, takbir ini dalam sebuah kesempatan, dalam sebuah waktu, dalam sebuah tempat lebih utama dibandingkan baca Al-Quran. Nah, seperti itu. Syekhul Islam telah mengisyaratkan dalam perinciannya terdahulu kepada sejumlah contoh mengenai hal tersebut. Rawat Tabarani an Amr ibn Abi Salamah qal, sa'altul Auza'iyya an qira'atil Qur'an a'jabu ilaika amin zikr. Faqala, sal Aba Muhammad ya'ni Sa'id ibn Musayyib. Fasa'altu, faqala balil Qur'an. Faqal Auza'iyyu innahu laysa syai'un ya'dilu al Qur'an. Walakin innama kana min hadis salaf yadhkuruna Allah qabla tulu'i syams wa qabla al-ghurub. Lihat, penjelasan menarik. Imam At-Tabarani meriwayatkan dari Amr ibn As, Amr ibn Salamah, dia berkata, aku bertanya kepada Al-Auza'i. Auza'i ulama, ulama di zamannya. Memang tidak terkenal seterkenalnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, tetapi beliau terkenal ulama, ulama fikih. Ya. Imam Al-Auza'i ditanya tentang membaca Al-Quran, apakah ia lebih engkau sukai ataukah zikir? Artinya, kalau engkau lebih suka mana? Baca Quran atau zikir? Maka Al-Auza'i mengatakan, tanya Abu Muhammad. Abu Muhammad yang ini Sa'id ibn Musayyib, seorang tabi'i. Ya, lihat di sini. Seperti yang saya ungkap, bahwa meskipun Al-Auza'i tahu jawabannya, dia lebih memberikan pertanyaan itu kepada yang lebih berilmu. Tahu dia jawabannya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, seperti yang saya pernah katakan, meskipun Anda tahu jawabannya, akan tetapi untuk fatwa mendingan berikan kepada yang lebih berhak untuk memberikan fatwa atau memberikan jawaban tentang ilmu. Kita tahu jawabannya, tetapi ada yang lebih berhak untuk menjawabnya. Taib. Kemudian lalu aku menanyainya. Beliau menjawab bahkan Al-Qur'an. Sa'id ibn Musayyib cuma jawab seperti itu aja. Al-Auza'i pun bisa, tapi tadi ya, untuk fatwa, pertanyaan agama, maka berikan kepada orang yang lebih utama. Meskipun Anda tahu, meskipun Anda sudah hafal hadisnya, ayatnya, tapi tanyakan yang lebih utama. Al-Auza'i berkata, sungguh tidak ada sesuatu menandingi Al-Quran, akan tetapi hanya saja praktek berlaku di kalangan salaf. Mereka berzikir pada Allah sebelum matahari terbit, yakni kapan? Setelah sholat subuh. Dan sebelum matahari terbenam, yakni kapan? Setelah sholat asar. Artinya gini, kata Al-Auza'i, ketika beliau mendengar Sa'id ibn Musayyib memberikan fatwa, Al-Quran lebih utama. Taib. Betul, Al-Quran lebih utama. Tetapi para salaf, mereka mengerjakannya kalau habis subuh dan habis asar mereka berzikir. Lebih utama dibandingkan baca Al-Quran. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Fa'asyara rahimahullah ila anna Al-Quran huwa afdalu dzikir wa la ya'dilhu syai' lakinna al-adhkar al-waridah fis sabahi wal masa wa adbari salawat wa ghairiha takunu fi waqtiha afdal. Wallahu alam. Sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau rahimahullah mengisyaratkan bahwa Al-Quran adalah zikir yang paling utama. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menandinginya. Namun, zikir-zikir yang disebutkan pada setelah sholat subuh dan setelah sholat asar sore hari dan zikir-zikir sesudah sholat atau yang selainnya, ketika datang waktunya, maka ia yang lebih utama. Nah ini, wallahu a'lam. Semoga salawat Allah dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat. Alhamdulillah selesai. Intinya Bapak Ibu, itu yang disebut dengan pembicaraan mana yang lebih utama. Ya, mana yang lebih utama. Dan seperti yang saya singgung tadi malam, bahwasanya gaya hidup para sahabat senantiasa mencari yang lebih utama. Ya. Makanya timbul pembicaraan para ulama seperti ini. Karena kebiasaan para sahabat memang membicarakan mana yang lebih utama. Demikian. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengamalan zikir, doa dan baca Al-Qur'an tadi, umpamanya tadi di Arafah kita diutamakan zikir dan doa. Saya pernah mengamalkan itu baca Al-Qur'an, tapi intinya masalah doa-doa saja. Kan banyak di Al-Qur'an itu rabbana, karena itu berkaitan dengan doa. Apakah itu masih dikategorikan membaca Al-Quran gitu? Yang kedua, ini di masjid lain Ustaz, sering sebelum salam itu terlalu lama imamnya, jadi ada yang ehem-ehem. Tapi saya berpikir, saya ini baca Al-Quran kah, baca doa kah, supaya jangan terpengaruh juga dengan orang lain, supaya ehem-ehem, supaya imam itu cepat assalamualaikum gitu. Nah, apakah dibenarkan gitu? Itu yang kedua. Yang ketiga tentang tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Saya sering melakukan dalam keadaan kosong seperti berjalan dan sebagainya, baca tasbih itu. Sementara kita membaca di doa pagi dan petang itu kan ada ketentuan-ketentuannya sudah. Nah, kalau tasbih itu kan banyak habis sholat, kalau yang tiga pagi petang kan ada subhanallah wa hamdihi gitu ya, banyak. Nah, apakah masih diperkenankan sebagaimana bahan-bahan yang kita pelajari pagi ini, kita selalu memperbanyak dengan tasbih, tasmid, tahlil dan takbir tadi. Kemudian yang berkaitan dengan Yahudi atau kaum-kaum yang menekan Islam tadi, terasa sekali secara internasional. Tapi ini dimasukkan dalam kategori ketentuan-ketentuan Indonesia, umpamanya KDRT, kekerasan terhadap anak. Padahal secara Islam kita umpamanya anak yang 7 tahun sampai 10 tahun itu diberi pelajaran tapi tidak menyakitkan, dipukul gitu. Nah, kata-kata dipukul kalau di Islam di Indonesia ini seolah-olah diproses hukum karena itu dianggap kekerasan. Padahal kita menjalankan sunnah Nabi itu kan dianjurkan saja tapi tidak menyakitkan. Dipukul maksudnya supaya dia sholat pada umur 10 tahun. Ini bagaimana sikap kita, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Sarkating borong. Lama enggak bertanya borong 4. Yang pertama yaitu tentang zikir di Arafah. Sebelumnya saya ingin bercerita, mungkin kita itu kalau lagi dapat pengajian kita langsung memeriksa diri kita. Oh, sayakah seperti itu? Oh, sayakah seperti itu? Itu bagus kadang-kadang untuk mengkoreksi diri kita daripada orang yang hatinya acuh tak acuh, dirinya acuh tak acuh dengan pengajian asal datang. Ya, enggak. Tapi dia langsung mengoreksi diri. Oh, saya waktu di Arafah seperti itu deh baca Quran. Tapi di gimana ini? Nah, beliau makanya ditanyakan. Tergantung niatnya, Pak. Ya, tergantung niatnya. Ketika kita membaca doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an, maka apa niatnya? Apakah baca Quran ataukah membaca doa? Kalau membaca doa, maka berarti dia utama. Cuma di sini perlu diperhatikan, bukan salah orang baca Quran di Arafah, enggak salah. Cuma lebih utamanya apa? Berzikir dan berdoa, itu dia. Enggak salah dia baca Al-Qur'an, ya. Yang kedua tentang yang pertama tidak boleh daham-daham tatkala imam terlalu lama. Yang kedua yaitu wallahu alam, jangan suudzan. Memang mungkin batuk. Ya? Memang mungkin batuk, apalagi asap. Memang batuk. Jadi Allah berfirman, "Inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Ini luar biasa ayat ini. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Kenapa? Karena dari prasangka membawa kepada perbuatan-perbuatan lain. Dari prasangka akhirnya ngintai. Oh, pasti si Din tutup. Sebelum salam pasti aham-aham. Mengajak untuk mengintai. Dari setelah mengintai, baru setelah itu riba. Maka saya katakan bahwa kalau memang itu daham-dahamnya untuk jiar imam cepat, ya haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Ada cerita hakiki ini, Ustaz Khairullah cerita kepada saya, Ustaz Qabil Habibullah. Di kampung beliau di Dahlia, Allahu Akbar sholat gitu. Biasanya yang imam adalah bapak beliau, ayahanda beliau, Anwar Lutfi Habibullah. Ternyata waktu itu tidak mungkin terlambat atau bagaimana. Yang jelas imam yang lain. Imam yang lain ini baca surat Al-Kafirun. Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'biduna ma abadtum wa la antum a'biduna ma abadtum wa la ana a'budu wa la antum a'biduna. Enggak sampai-sampai. Maka makmum di belakangnya dilakumin aja gin. Ya, akhirnya lakum dinukum waliyadun, kan terakhirnya dilakumin aja gin. Ini batal salatnya ini. Ya, tidak boleh, batal salatnya. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau aham-aham itu untuk mengingatkan imam, maka yang benar adalah bukan aham-aham. Subhanallah. Subhanallah. Mungkin imamnya mengantuk, ya, pada salam-salam. Subhanallah, boleh kalau terlalu lama, ya. Ini bapak ibu saudara-saudari. Tetapi tidak juga bertakun, "Uy, kelawasan bapak." Ini enggak boleh. Ya, batal salatnya. Jadi ada dua sisi. Kalau seandainya aham-ahamnya itu memang untuk mengingatkan imam, maka pakai subhanallah. Tapi kalau seandainya itu hanya sebatas dzan, prasangka, maka lebih baik diam saja. Toh tidak beberapa lama, 1 menit, mungkin 2 menit. Imamnya ingin banyak permintaan karena mungkin banyak terhimpit atau apa. Tidak mengapa, sabar saja. Ya. Pertanyaan ketiga tentang bertasbih, bertahmid, bertahmin, bertahlil di saat-saat jalan atau duduk atau senggang, maka iya termasuk boleh. Bahkan kalau seandainya zikir pagi tidak bisa dikerjakan di masjid karena satu dan lain hal, kemudian dia berzikir tatkala jalan, tatkala ini boleh saja, tidak apa. Yang penting kan zikirnya dilakukan sebelum matahari terbit atau sebelum matahari terbenam. Tentunya lebih utama tatkala orang berzikir di dalam masjid karena hatinya lebih khusyuk, kemudian pikirannya lebih terfokus. Adapun masalah yang keempat, yaitu masalah memukul anak, kemudian dikaitkan dengan KDRT. Maka perlu diketahui, memukul anak bolehnya setelah 10 tahun kalau dia tidak mau sholat. Diperintahkan dari mulai umur 7 tahun, berarti 8, 9, 10. Berarti kalau kita perhatikan, perintahnya sangat banyak sebelumnya baru boleh mukul. Nah, di sini dari dua sisi. Yang pertama, orang tua jangan cepat-cepat memukul. Umur anak dari mulai 0 sampai 10 tidak boleh dipukul. Ya, tidak boleh dipukul. Ini bagi orang tua. Nah, yang kedua yaitu memukulnya pun setelah berulang kali kita beritahu. Coba bayangkan, kalau untuk sholat saja, kan hadisnya berbunyi, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 sinin." Perintahkan anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Perintahkan terus. 7 tahun berarti mulai dari 7 tahun dia diperintahkan. Setiap harinya 5 kali minimal kita perintahkan. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. 5 kali. Berarti 5 kali sebulan 150. Kali 12 kali setahun. Berapa? 1.800. Kali 3, 5.400. 5.400 kali baru boleh mukul. Artinya apa? Artinya itu adalah lebih baik Anda kedepankan memberitahu dulu, perintah dulu, baru boleh mukul. Nah, kalaupun sudah dalam tahap pukulan 10 tahun kau enggak sholat juga, maka pada saat itu pukulannya pun bukan untuk memukul, tetapi untuk memperingatkan. Untuk bukan untuk memukul, tapi untuk memperingatkan. Jadi salah kalau seandainya perintah memukul di sini KDRT. Untuk memperingatkan. Bahkan para ulama seperti Abdullah bin Abbas mencontohkan pukulan itu seperti kita memakai kayu siwak. Tahu siwak, orang jualan siwak yang buat Arab itu, ya, bersiwak. Siwak itu dipukul. Apa sakitnya? Enggak ada sakitnya. Ini. Maka tujuannya bukan untuk memukul, tujuannya memperingatkan bahwa kamu salah, tidak sholat, itu tujuan. Makanya para ulama mengatakan dharbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan, karena tujuannya adalah untuk memberi peringatan. Maka di sini sebenarnya orang-orang yang mengatakan Islam KDRT itu sebenarnya dia perlu belajar Islam lebih dalam, itu. Dan kita sebagai kaum muslim menjelaskan dengan baik, santun, sehingga orang paham tentang hukum Islam sebenarnya. Cukup kiranya. Demikian, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tentang sholat sunnah qabliyah, kan ada dua, ada sholat sunnah wudu dengan tahiyatul masjid. Nah, itu jika spare waktunya pendek, ada pendapat lebih utama dikerjakan tahiyatul masjid. Itu gimana tuh? Ya, begini. Ada namanya ibadah-ibadah yang bisa dikerjakan sekaligus dengan dua niat. Seperti misalkan pian berwudu. Kemudian setelah wudu ada di hadapan salat ba'diyah wudu dan salat tahiyatul masjid. Mana nih yang dikerjakan? Maka jawabannya, kerjakan salat tahiyatul masjid. Dan itu sudah termasuk daripada ba'diyah wudu. Kenapa? Karena yang namanya ba'diyah wudu adalah tidaklah kita berwudu kemudian setelahnya kita mengerjakan sholat. Maka itu boleh dikerjakan. Dan lebih utama lagi, kalau amalannya itu sunnah dengan sunnah, lebih baik di dalam hati kita niatkan dua niat sekaligus, tahiyatul masjid dan ba'diyah wudu. Wallahu. Yang tadi baca Al-Quran, tapi kalau dalam sujud kan kita disyariatkan memperpanjang itu dengan berdoa, yeah. Kalau doanya diambil dari bacaan Al-Quran gimana? Yeah. Kalau di dalam sujud kita dianjurkan untuk sangat memperbanyak doa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, faqaminun an yustajabalak, semoga diharapkan dengan sangat dikabulkan doa-doa kalian. Lalu doa-doanya dipakai dengan bahasa, dengan dari ayat Al-Quran gimana? Maka jawabannya, innamal a'malu binniyat, amalan sesuai dengan niatnya. Apa niatnya tatkala baca itu? Apakah niatnya untuk membaca Al-Quran? Maka ini haram. Kalau niatnya untuk berdoa, maka tidak mengapa, meskipun lafad-lafadnya diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Wallahu. Ya, kita giring. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Mungkin di luar permasalahan. Silakan. Kita di masyarakat kan biasanya kita sering diundang untuk keselamatan misalnya polimalukus namanya perkawinan. Namun setelah kita hadir acara di sana, banyak tuan rumah ini menambah cara untuk haulan, padahal kita sudah di sana. Ini baca tahlil. Ya, bagaimana apa namanya kita yang hadir itu? Ya. Yang pertama, yang kedua mungkin. Silakan. Seperti yang sering Ustaz sampaikan bahwa apa namanya uang riba itu artinya haram. Terus sarananya juga haram. Seandainya nah, ada tetangga atau apa minta bantuan ke kita untuk memperlancar dia supaya bisa berurusan ke bank ini bisa lancar dengan apa namanya dengan bantuan kita, itu gimana? Ya. Hanya itu yang saya sampaikan. Dari tapi kedaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau pas diundang acara-acaranya masyru', disyariatkan seperti walimatul urus atau walimah akikah. Walimah itu artinya makanan yang dibuat. Walimatul urus makanan yang dibuat karena pernikahan. Ternyata di dalamnya ada acara lain, yaitu misalkan acara-acara berkumpul-kumpul setelah meninggalnya si mayat, ya, pada hari 1, 2, 3 atau yang semisalnya. Maka bagaimana ini? Maka kalau pertama niatan kita untuk menghadiri walimatul urus, kemudian ada acara itu dan kita tidak tahu, tidak mengapa, ya, duduk aja santai, datang makanan makan, ya, tapi jangan ikut apa yang dibaca. Karena kenapa? Karena belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Tapi kalau sudah tahu di depannya akan terjadi seperti itu, maka tidak boleh hadir. Ya, kenapa? Karena itu perbuatan yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ingin berinteraksi sosial, maka sebelumnya beritahu saja kepada yang mengundang, mohon maaf saya tidak bisa hadir. Begitu saja. Ya, kalau seandainya kita tidak perlu menjelaskan. Kalau yang mengundang, kenapa kada bisa hadir? Ya, tidak bisa hadir saja, insyaallah nanti pada kesempatan yang lain. Begitu. Tapi kalau seandainya harus dituntut untuk menjelaskan, pian harus jelaskan dulu kenapa kada hadir. Nah, maka pada saat itu kita menjelaskan dengan baik. Mohon maaf saya tidak mengerjakan ini. Sudah. Jangan buka ranah debat, apalagi sampai memvonis. Pian berataan nih bidah gawiannya. Pun kada hendak. Ini kada buli, ya. Ini nanti bahaya. Seperti ini, jangan, ya. Jangan. Dan nanti akan masuk kepada ranah pencelaan, kemudian debat kusir dan semisal. Wallahualam. Yang kedua yaitu tentang apa tadi? Oh, riba. Menolong orang dan orang ini akhirnya gunakan uang untuk maksiat atau riba. Kalau kita tahu haram. Karena Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau kita tahu haram. Ya, misalkan saya beri contoh. Antum namanya Arif ya? Apa? Dimas ya. Pak Mas Dimas ini ingin pergi ke tempat hal yang diharamkan. Saya kasih mobil. Saya tahu beliau ke tempat yang diharamkan. Saya kasih mobil. Haram hukum. Ya, haram hukum. Karena para ulama mengatakan al-wasailu laha hukmul maqasid. Sarana mempunyai hukum seperti hukum tujuan. Kalau tujuannya riba, maka seluruh sarana yang menuju ke sana haram. Seperti itu. Contoh misalkan kuli bangunan ingin membangun gereja, haram. Kenapa? Karena membangun tempat yang Allah disyirikkan di sana. Nah, tidak boleh. Kecuali kalau dia tidak tahu mau dijadikan apa. Ya, kalau tahu ya pasti tahu lah ya. Ada IMB-nya, izin membangun bangunan. Pasti tahu. Makanya tidak boleh. Semua sarana seperti itu. Bahkan sampai meminjamkan motor. Nih, bawa aja motor biar pergi ke sana untuk transaksi pinjam meminjam riba. Maka haram, tidak boleh. Kalau kita tahu. Kalau tidak tahu, maka tidak mengapa. Ya, asal hukumnya boleh. Seperti usaha kargo. Ada Pak, siapa yang usaha kargo? Selainnya Pak Arif, ya, Pak Arif usaha kargo. Beliau pernah bercerita. Kadang dapat konsumen orang yang kafir dan ingin mengirim khamr. Kalau tahu apa yang isinya itu adalah khamr, maka haram. Kalau tidak tahu, maka halal asal hukumnya. Karena kadang-kadang pengiriman khamr tidak sama harganya dengan pengiriman barang biasa. Nah, ini seperti itu. Jadi kalau tahu tidak boleh. Itu sarana-sarana yang seperti ruko. Orang nyewa ruko untuk apa? Untuk tempat ma'udzubillah lokalisasinya haram. Kalau dia tahu, kalau tidak tahu maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanyakan, apa di sholat malam lebih utama diperpanjang bacaan Quran? Kalau kita hafalan tidak banyak, sholat itu sambil baca mushaf. Ya, bagus pertanyaannya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Untuk Al-Quran, membaca Al-Quran tatkala sholat malam, memang yang paling utama adalah tatkala berdiri diperpanjang. Nabi Muhammad SAW bersabda, afdalus salat tulul kunut. Seutama-utama salat adalah berdiri yang panjang tatkala salat. Berdiri yang panjang maksudnya membaca Al-Qur'annya panjang. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasul. Beliau pernah baca Al-Baqarah. Kata sahabat, mungkin selesai ini Al-Baqarah. Rukuk mulai. Enggak, ternyata Nisa. Surah An-Nisa. Mungkin selesai. Ternyata Ali Imran. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, begitulah sholat malam Rasulullah, lebih utama. Tapi Ustaz, keterbatasan kita, maka bagaimana? Bolehkah kita membawa mushaf? Maka lebih baik tidak. Lebih baiknya kita ulang-ulang yang kita hafal. Ya, yang ulang-ulang yang kita hafal. Meskipun tiga kul ya, ulang-ulang aja tiga kul. Ya, seperti itu. Dan itu memotivasi kita untuk mulai menghafal. Tidak ada waktu terlambat untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Garis bawah itu baik. Tidak ada waktu terlambat untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Baik umur sudah 30-an, 40-an, terus saja gali. Tapi solusi yang saya berikan, ya, baca surat yang sudah dihafal. Karena Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah yang mudah dari Al-Quran. Kalau sudah habis hafalannya, sudah habis Ustaz. Saya yang baca, sehafalan saya cuma 5 menit, habis sudah. Maka terus ulangi yang dihafal itu sampai semampunya. Karena para sahabat Nabi seperti Aisyah pernah mengulang-ulang ayat sampai subuh. Satu ayat beliau ulang-ulang sampai subuh. Saking bermaknanya ayat tersebut di hati beliau. Ya, wallahu a'lam. Cukup kiranya. Ini kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.